Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian, demikian pula kenikmatan sehingga kita bisa dikumpulkan kembali dalam majlis ilmu, majlis ibadah, majlis at-tafaqquh fid din, majlis di mana kita berusaha dan berupaya untuk mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majlis demi majlis dari majalis ilm senantiasa kita hadiri, yang tentunya semoga ini menjadi amalan ibadah, amalan saleh yang kita berharap semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya pada yaumul qiyamah. Asyar muslimin rahimakumullah, insyaallah taala pada malam hari ini, demikian pula mungkin pada kesempatan yang akan datang, kalau ada kesempatan dan kemudahan, kita akan membacakan sebuah risalah, kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, ringkasan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Nah, sehingga mungkin untuk kedepannya kita bagi untuk malam hari, badal maghrib, mungkin dilanjut dengan badal isya. Sedikit kita membahas tentang talkhis ahkamil janaiz. Adapun untuk pertemuan di esok hari, kita melanjutkan kajian umdatul ahkam, untuk lebih menyempurnakan faedah insyaallah taala. Dan kitab ini merupakan di antara karya dari karya-karya besar Syekhul Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang adab-adab seseorang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit atau menghadiri orang-orang yang sedang sakaratul maut. Demikian pula dijelaskan di sini tentang kaifiyah, tata cara penyelenggaraan jenazah. Demikian pula hal-hal yang harus dilakukan, demikian pula apa saja yang harus ditinggalkan. Nah, dan ini tentunya membutuhkan pembahasan estafet Baik, kita masuk pada pembahasan pertama dari kitab ini. Berkata al-muallifu rahimallahu taala, Al-awwal ma yajibu 'alal mariyud, yaitu hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh seorang yang sakit. Ya, kita tentunya semuanya pernah merasakan sakit. Ya, maka di sini penting untuk kita mengetahui adab-adab orang yang sakit. Ya, agar kita terbimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa bisa beribadah ya kepada Allah Jalla wa'ala pada setiap waktu-waktu kita. Ya, sampai ketika kita sakit. Nah, lalu apa hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang sakit? Kata beliau rahimahullah, yang pertama, alal maridhi an yarda biqada'illah wa yasbira ala qadarih wa yuhsina dhanna bi rabbih. Wajib bagi orang yang sakit untuk ridha. Ya, untuk ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha. Dan bersabar terhadap takdirnya. Serta husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama dan yang utama. Ya, ketika seorang tertimpa penyakit, ini yang harus disiapkan, yang harus dilakukan, yaitu dia ridha dengan penyakit yang dia derita, bahwa ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bersabar dengan sakitnya, dan dia husnudzan, baik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, ini penting untuk difahami bahwa pada setiap waktu-waktu kita dituntut untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik susah ataupun senang, baik dapat nikmat ataupun dapat penyakit, ya, dapat kelapangan atau dapat kesempitan, dapat sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan, kita dituntut untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Sungguh mengagumkan, ya, urusan kaum mukminin, di mana seluruh urusannya semuanya baik, dan tidaklah hal ini didapatkan kecuali pada seorang mukmin, di mana apabila tertimpa ataupun dia mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, dan itu kebaikan baginya. Namun apabila dia mendapatkan sesuatu yang memudaratkan, yang menyakitkan, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik juga baginya. Ini kondisi kaum mukminin. Ya, sehingga nikmat, ya, ataupun penyakitnya yang dia dapatkan itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian wahai manusia, kita termasuk di dalamnya. Dengan kebaikan dan keburukan. Dengan kebahagiaan atau sesuatu yang menyulitkan. Nikmat ataupun kesengsaraan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un. Namun ingat bahwa hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Ya, sehingga kondisi kita susah ataupun senang dituntut untuk kita bisa menempatkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk ibadah, ketika dapat nikmat bersyukur. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, ibadahnya adalah bersabar. Ya. Ini yang harus ditanamkan. Oleh karena itu, tidaklah ada satu musibah, ya, penyakit yang menimpa seseorang, melainkan itu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita harus pandai-pandai menempatkan posisi kita. Ya, kita harus ridha, harus sabar. Gimana sih bentuk sabar kita ketika tertimpa musibah? Maka tentunya hati kita harus meyakini, ini takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaga ini lisan, ya, dari berkeluh kesah, dari ngerutu, murka, gak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita menyampaikan keluhan, itu pun karena ada maslahah. Mungkin karena dibutuhkan oleh dokter sebagai sumber informasi untuk bisa ditangani dengan tepat dan cepat, kan gitu. Tapi kalau sekedar berkeluh kesah, ngerutu, ya, ya nggak ada dokter, nggak ada perawat, ya nggak ada kerabat, suruh pijat juga, ya, nggak ada, sekedar ngerutu, ya, ini tentunya menunjukkan ketidaksabaran, ya, ketidaksabaran. Kemudian juga di sisi yang lain, selain dia menjaga lisannya dari berkeluh kesah, ya, yang menunjukkan tidak sabarnya, dia juga menahan anggota tubuhnya dari, ya, sikap-sikap yang menampakkan ketidaksukaan dengan takdir Allah tersebut. Ada sebagian orang, ya, ketika tertimpa musibah ataupun tertimpa penyakit, enggak sabar. Lisannya mungkin diam, tapi tangannya mukul-mukul, aduh ini. Ya, pusing ini. Ya. Nah, sudah minum obat, ya. Enggak sembuh juga. Nah, akhirnya apa? Tangannya dipakai, ya, untuk mendolimi kepalanya. Ya tambah pusing. Ya, ini hendaknya dihindari. Ya, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Ya, bukan termasuk akhlak dan perilaku kebiasaan umat Islam ketika tertimpa musibah, dia memukul-mukul pipinya, menyobek-nyobek bajunya, atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu dengan teriakan-teriakan histeris, ya, atau dengan, ya, raungan-raungan, atau dia menjambak-jambak rambutnya atau anggota tubuhnya, cakar-cakar wajahnya, ya, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi'dillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim." Ya. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa satu kaum, yang menimpa seseorang, melainkan itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman yakin ini terjadi atas kehendak Allah, sesudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Musibahkah, penyakitkah, ya, sudah dicatat. Maka dia beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Kata Al-Qamah rahimahullahu taala, ya, salah seorang tabi'in, kata beliau ketika menafsirkan ayat ini, maksud dari ayat ini, kata beliau, ya, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Bahwa ayat ini terkait dengan kondisi seorang muslim, seorang hamba, ketika tertimpa musibah maka dia sadar, tahu, ya, bahwa ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun ridha dan pasrah, nerima, ya, enggak gerutu, dan dia husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallah, kalau seorang muslim, ya, dia mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang hal ini, maka hilang, ya, keluh kesah, gerutu. Bahkan ketika dia tertimpa musibah, sakit, justru dia malah senang, ya. Kenapa? Dia berharap. Ya, bukan senang dalam artian pengen sakit terus, ya, bukan. Ya, tapi dia senang, ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, terampuninya, termaafkannya kesalahan-kesalahan dia. Demikian pula mudah-mudahan ini tanda Allah cinta dengannya. Bagaimana tidak? Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza arada Allahu bil 'abdi al khaira ibtalahu." Ya. Ataupun ajjala Allahu lahu al 'uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan ya, hukuman, cobaan bagi hamba tersebut di dunia. Di dunia. Ya, disegerakan. Dikasih ujian, cobaan. Dan cobaan orang beda-beda. Ya, macam-macam. Sesuai dengan kadar imannya. Sesuai dengan kadar imannya. Ya, ada yang tertimpa penyakit. Ada yang diuji dengan kesulitan. Ada yang diuji dengan kesedihan. Ya. Ada yang diuji dengan keletihan, kecapean. Itu semuanya ujian. Ya. Kalau seorang sabar ya, ketika sholat, capek. Ya, mungkin ya, siang hari, ya, jam-jam istirahat, habis kerja. Ya, baru sebentar sudah adzan. Capek memang. Tapi dia sabar, luar biasa. Ya. Ini tanda Allah menghendaki kebaikan. Kalau dia sabar. Kalau dia sabar. Nah, ini kata Nabi SAW. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah segerakan. Ya, ujian baginya di dunia. Namun sebaliknya kata Nabi. Wa idza arada Allahu syarra bil 'abdi ya amsaka anhu bidzambihi hatta yuafiya fihi yaumil qiyamah. Namun apabila Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, Allah tahan ujiannya. Allah enggak uji orang tersebut, dibiarkan. Bernikmat-nikmat terus. Ya. Nah, mungkin enggak pernah sakit juga. Ya, enggak pernah susah juga kelihatannya hidupnya. Seneng terus, ya. Nah, dibiarkan oleh Allah. Ya. Nah, dan Allah tahan dosa-dosanya. Enggak dibalas di dunia sampai akhirnya nanti pada hari kiamat kelak Allah sempurnakan balasannya. Na'udzubillah. Adab. Ya. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimakumullah, tentunya dari sini menunjukkan bahwa ya, ketika seseorang tertimpa musibah atau tertimpa penyakit, itu bukan berarti Allah enggak suka sama dia. Justru kalau dia sabar, tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini justru tanda kebaikan. Tanda Allah cinta sama dia. Ya. Cinta. Nah. Wallahu taala alamu bissawab. Oleh karena itu, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala', bahwa besarnya balasan yang Allah berikan kepada seseorang itu sesuai dengan kadar besarnya ujian yang menimpanya. Ya, ini tentunya dalam hal-hal kebaikan. Ya. Semakin besar tantangan ibadah, ya, yang disyariatkan, semakin besar pahalanya. Nah, orang berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat. Ya. Ada sebagian orang, ya, dia berangkat ke masjid karena memang kuat, suka jalan. Ya. Nah, ini tentunya kebaikan. Namun ada sebagian orang, dia terasa berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Jalan kaki beratnya luar biasa. Namun dia sabar, dia kekang hawa nafsunya. Berjalan ke masjid, sabar. Ini tentunya pahalanya lebih besar. Lebih besar, kenapa? Tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar. Nah, oleh karena itu misalkan ketika turun hujan, ya, di dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan. Boleh untuk sholat di rumah. Tidak berjamaah di masjid, kalau hujan. Ya. Namun, kalau dia ingin mencari yang afdal, tidak mengapa. Dia berangkat ke masjid meskipun hujan. Kenapa? Tantangannya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kan gitu. Jadi hanya rukhsah, ya, bukan harus sholat di rumah, enggak. Ya, berdosa sholat di masjid, enggak. Ya, hukumnya apa? Boleh sholat di rumah. Meskipun yang afdal, tetap berangkat ke masjid. Selama tidak memudaratkan tentunya. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, maka ini poin yang pertama yang disebutkan, ya, tentang kewajiban orang yang sakit. Dia harus ridha, ya. Ridha dengan takdir Allah, demikian pula sabar, ya, dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan pula dalil yang lain tentang hal ini. Kata Nabi, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala." Janganlah sekali-kali ya, salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia dalam kondisi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan. Ya. Tertimpa penyakit, ya, tertimpa kesulitan, mendapatkan kesedihan, mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, sabar. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gerutu. Ya, ada sebagian orang ketika tertimpa musibah yang dilihat kebaikannya. Saya ini kurang apa sih? Maksudnya, saya ini sudah ibadah sekian tahun lamanya. Ya. Kenal dakwah salafiyah, kenal sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman para sahabat sudah sekian puluh tahun. Walhamdulillah. Ya. Ibadah, sholat, luar biasa, sudah puluhan tahun. Kok masih sakit ya? Jadi pengennya itu ibadah banyak, ya. Kemudian lolos dari ujian. Lolos dari penyakit. Ya, fa'ya subhanallah, siapa kita? Ya, siapa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam? Nabi Ayyub, nabi dan rasul. Ya. Yang justru Allah angkat derajatnya karena penyakit yang beliau derita, kemudian beliau sabar dengan penyakitnya. 18 tahun lamanya sakit. Lah kita baru pusing. Ya, 5 menit, 10 menit sudah patah semangat. Yang diingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Seakan-akan enggak imbang, kebaikan kita sudah banyak, kenapa masih sakit? Nah, gitu. Ya, fa subhanallah. Ya. Nah, ketika tertimpa musibah, naudzubillah, misalkan punya toko, punya warung kebakaran. Aduh. Ya. Kenapa yang kebakaran kok toko saya? Bukan yang sana itu yang kafir. Malah nuding orang. Ya, sabar, Mas. Sabar. Ya. Ini apabila Anda sabar, justru ini akan mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Nabi apa? Ya. Semakin besar ya ujian seseorang, semakin ya, besar pahalanya. Ya. Bahkan ujian yang paling berat yang Allah timpakan kepada manusia siapa? Yang mengalami para nabi dan rasul. Ya, in asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Ya. Ujian yang paling berat yang dialami oleh seseorang adalah yang menimpa para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang ya, semisal mereka dan semisalnya. Dari orang-orang yang mulia, orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh. Sehingga ujian Allah itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat imannya, semakin dahsyat ujiannya. Semakin loyo imannya, ya semakin ringan ujiannya. Nah, semakin ringan ujiannya. Ya. Ada sebagian ya, ketika baru kenal dakwah, luar biasa tantangannya, tantangan dari pribadi ya kan, untuk mengamalkan ini ya, satu amalan sunnah luar biasa ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur ya. Kenapa? Ini tantangan, sudah bisa ditundukkan ya, pokoknya saya harus bisa. Kenapa gak bisa? Sudah diamalkan, muncul selentingan dari kanan, kiri, depan, belakang ya, omongan ini itu, ini itu. Ujian. Ya. Ujian. Sabar enggak? Ya, sudah. Tunduk semuanya, kerabatnya, enggak ada yang ngomel-ngomel. Ya, sudah, selesai. Terdam. Ya. Tinggal tetangga-tetangga. Mulai lagi, iya macam-macam. Lah, dari tetangga ini sampai ke kerabat, kerabat sampai ke kita, ya. Lagi-lagi ujian lagi. Ya. Nah, itu Wahabi itu. Apa itu? Ya. Di Saudi itu kalau sholat pakai jubah itu semuanya ke bawah jubahnya. Ya. Kalau di sini Wahabi ya, pakai jubah kayak kebanjiran. Ya. Itu bukan ahlus sunnah itu. Itu Wahabi. Jubahnya cingkrang. Sabar. Ya, sabar. Jahil dia. Ya. Maafkan dia. Doakan kebaikan, doakan hidayah. Ya. Allahumma musta'an. Ini ya. Poin yang pertama. Poin yang kedua yang sepatutnya untuk dilakukan oleh orang yang sakit. Kata beliau rahimahullah, وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ يَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى ذُنُوبِهِ وَيَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Sepantasnya bagi dia untuk menghadirkan dua sikap, dua sifat, yaitu antara rasa takut dan berharap. Ya, ketika sakit nih, hadirkan dua hal ini, antara takut dan harap. Dia takut terhadap hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosanya, ya. Dan dia berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang kedua, kata beliau, orang yang sakit hendaknya memiliki dua sifat ini, antara harapan dan rasa takut. Takut, ya, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dosa-dosanya, dan berharap ampunan dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disebabkan karena penyakitnya. Li hadithi Anasin radhiyallahu ta'ala anhu al-ma'ruf 'inda Tirmidzi wa ghairihi. Berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang ma'ruf, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala syabin wa huwa bil maut. Di mana suatu ketika Nabi menjenguk seorang pemuda dalam kondisi sekarat, ya, koma, ya, sudah masuk ruang ICU, ya, mungkin nafasnya sudah, ya, pakai alat bantu pernafasan kalau sekarang, ya, kalau dulu belum ada. Nah, ini, ya, kejadiannya Nabi menjenguk seorang pemuda dalam kondisi sekarat. Faqal, ya, maka kata Nabi, kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan sekarang? Qala, kata pemuda tadi, pemuda yang saleh, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ampunannya, berharap rahmatnya, dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan, la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kata Nabi, tidaklah berkumpul dua sifat tadi, harapan dan rasa takut, pada hati seorang hamba seperti dalam kondisi seperti ini, melainkan pasti Allah akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah akan memberikan jaminan keamanan dari apa yang dia takutkan. Luar biasa keutamaan, ya, keutamaan. Ini yang harus dihadirkan. Harapan dari ampunan Allah, harapan dari rahmat Allah, dan takut dari dosanya. Ya. Jangan ketika sakit, ya, malah takut. Waduh, pelanggan saya malah lari nanti nih, ya. Lagi rame-ramenya ini. Gak ada yang ngurusin lagi tokonya. Waduh. Ya. Takut bukan dari dosanya, tapi malah takut kekurangan hartanya. Ya. Waduh, pendapatan saya berkurang ini. Ya. Kenapa? Banyak, ya, bisnisnya. Baru sakit sehari dua hari sudah menggerutu. Nah, Allahumma musta'an. Taib, yang ketiga, ya, termasuk adab orang yang sakit. Wa mahma ishtadda bihil maradu fala yajuzu lahu an yatamanna al mauta. Bagaimanapun, ya, sakitnya bertambah parah, maka tidak dibolehkan baginya untuk berharap kematian. Ya, sakitnya, ya, setelah diperiksakan ke dokter, dirawat di rumah sakit, ya, sama mantri, ya, mungkin mantrinya sudah banyak-banyak doa saja, ya, tambah parah, memburuk kondisinya misalkan. Ya, maka tetap termasuk bimbingan Islam, ya, jangan seorang putus asa, apalagi berharap kematian, jangan. Harus optimis. Nah. Fa in kana labudda fa'ilan falyakul, namun kata Nabi, kalau seandainya dia harus melakukan hal tersebut, maka cukup baginya untuk dia mengatakan satu doa. Ini tuntunan Nabi, ya. Dan ini bagus untuk dihafal. Kata Nabi, kalau memang kondisinya tambah parah, sakitnya tambah memburuk, ya, dia ya, hendaknya berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Saya ulangi 3 kali ya. Ya. Nah, apa doanya? Kata Nabi, Allahumma ahyini. Ya. Ya Allah, hidupkanlah aku. Makanatil hayatu khairan li, selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku, selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku apabila ya kematianku itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Luar biasa. Ya, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Karena tidak semua orang yang dipanjangkan umurnya itu baik baginya. Ya. Bahkan bisa jadi menjadi bumerang baginya. Kenapa? Tambah lama ya, hidupnya, tambah panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Ya, na'udzubillah. Ya. Namun tentunya sebaliknya, ketika seorang dipanjangkan umurnya, kemudian dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kebaikan. Ya. Kata Nabi dalam hadis ya, Tirmidzi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, ya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Sebaliknya, kata Nabi, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya. Orang yang paling jelek, yang paling buruk adalah orang yang sudah panjang umurnya, jelek lagi amalannya. Na'udzubillah. Ini doa dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, sebagai solusi ya, ketika seorang ya, mengalami kondisi yang memburuk ya, dari penyakitnya. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Yang keempat dari apa? Yang keempat dari adab-adab orang yang sakit. Ya, kadang kalau terlalu jauh, ya, bilangannya tambah banyak, lupa judulnya. Ya, apalagi yang ngantuk-ngantuk dengerinnya. Ya. Tapi yang keempat, wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalik. Ya. Wa illa awsa. Apabila dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap orang lain, maka hendaknya dia segera menunaikannya. Ya. Selama memungkinkan. Ya. Selama memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka hendaknya dia berwasiat. Hendaknya dia berwasiat. Jadi kalau misalkan dia punya tanggungan-tanggungan nih, ya, sakitnya tambah parah, ya, kondisinya tambah buruk, ingat hak-hak dia, kewajiban-kewajiban dia yang kaitannya dengan orang lain harus segera ditunaikan. Kalau bisa sampaikan, kemarin itu ada janji dengan si fulan, tolong sampaikan ya. Ya, kemarin saya janji mau bayar utang, ya. Itu uangnya tinggal ambil di rumah, tolong bayarkan ya. Nah, kalau misalkan tidak mungkin kan, tidak mungkin kan kondisinya tambah parah, ya, na'udzubillah, maka dia berwasiat, berwasiat pesan kepada kerabatnya, atau dia menulis dalam secari kertas kalau bisa, ya. Nah kalau sekarang udah canggih, ada HP yang ketik aja, ya. Li amrihi alaihi salatu wasalam bidzalik, berdasarkan perintah dari Nabi, ya, alaihi salatu wasalam tentang hal tersebut. Poin yang kelima. Wala budda min al-isti'jali bi mithli hadhihi al-wasiyyati. Sepatutnya bagi orang yang sakit untuk bersegera menulis wasiat, ya, ketika ya, kondisinya tambah parah, ya. Sakitnya tambah parah. Liqalihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailatain walahu syai'un yuridu an yusya fihi illa wasiyyatuhu maktubatun 'inda ra'sih. Tidak ada hak seorang muslim, ya, ketika dia bermalam, menginap selama dua malam, kemudian dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, melainkan, ya, wasiatnya sudah tertulis di atas atau di sisi kepalanya, ya, di sebelah bantalnya atau di dalam lacinya. Yang jelas dia bersegera nulis sesuatu, ya. Ini anjuran dari Nabi kepada seseorang yang mengalami kondisi ini. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ya, ketika tahu hadis ini nih, kata beliau, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam qala dhalik illa wa 'indi wasiyyati. Tidaklah berlalu satu malam pun, kata Abdullah bin Umar, semenjak aku mendengarkan, ya, ucapan Nabi tadi, melainkan telah ada di sisiku wasiatku. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang mulia, ya, yang beliau dikenal sangat bersemangat, ya, untuk menerapkan dan mengamalkan setiap perintah dan anjuran-anjuran Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, subhanallah, semenjak beliau dengar hadis ini langsung, ya, beliau tidak tunggu lama. Biasa beliau tiap malam, ya, mengecek wasiatnya sudah ada, ya, di sisi beliau radhiyallahu taala anhuma. Bisa jam berapa? Isanya, boleh. Hah? 5 menit lagi. Poin yang ke-6. Ya. Wa yajibu an yusiya lil aqrabin alladziina la yarithuna minhu. Sepatutnya bagi orang yang sakit untuk memberikan wasiat terhadap kerabatnya yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, memberikan wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Kalau dia misalkan memiliki aset, ya, punya harta, punya kekayaan, ya, maka termasuk hal yang dianjurkan untuk dia berwasiat terhadap kerabat yang kalau dia meninggal, ya, ini harta, ya, tidak didapatkan oleh orang tersebut karena kerabat bukan ahli waris, ya. Karena yang namanya wasiat, ya, misalkan wasiatnya berupa harta, ya, kepada seseorang, itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, ya, namun diberikan kepada kerabat yang bukan termasuk ahli waris. Nah, liqalihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla wa ala, kutiba alaikum idha hadar ahadukumul mautu in taraka khairan al wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian wahai kaum muslimin ketika kalian dalam kondisi sakaratul maut untuk meninggalkan wasiat, ya. Nah, kepada orang tua, kepada kerabat, ya. Dan itu merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini anjuran. Ya, bahkan konteksnya di sini kewajiban. Kemudian yang ketujuh, ya, poin yang ketujuh, walahu an yusiya bisulusi min malihi wala yajuzu ziyadatu alaihi balil afdalu an yanqusa minhu. Boleh dia berwasiat, ya, kepada kerabatnya dengan sepertiga dari hartanya. Boleh berwasiat kepada kerabatnya dengan sepertiga dari hartanya, dan tidak dibolehkan lebih dari itu. Meskipun yang afdal, ya, kurang dari sepertiga. Ya, karena Nabi menyebutkan bahwa wasiat sepertiga dari harta yang dia miliki itu sudah banyak sekali. Ya. Berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, muttafaqun alaih, kata beliau, kuntu ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam fi hajjatil wada'. Suatu ketika aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ya, pada peristiwa hajjatul wada'. Haji apa ini? Haji perpisahan. Ya. Kapan terjadi? Pak Agus? Haji wada. Tahun? Hah? Siapa yang ingat? Abu Yazid? Hajjatul wada. Tahun? Tahun Nabi wafat. Hah? 10 Hijriah, ya kan? 10 Hijriah. Ya. Karena Nabi, ya, beliau selama hidup beliau alaihi salatu wassalam berhaji cuma satu kali. Berarti haji al-wada, hajjatul wada, ini haji perpisahan. Haji pertama dan terakhir Nabi. Karena tahun berikutnya, ya, Nabi sudah wafat. Ya, dan itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Nah. Kemudian kata Sa'd bin Abi Waqqas, "Famaridtu maradan ashfaitu minhu 'ala al-maut." Maka pada peristiwa itu kata Sa'd bin Abi Waqqas, "Aku sakit. Yang aku khawatirkan aku akan meninggal." Ya. Fa'adani Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi menjengukku. Faqultu, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, inna limalan kathiran walaysa yarithuni illa ibnatun li, ya, afa'usi bisulusai mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak. Subhanallah, ya. Sahabat, ternyata di antara mereka ada yang punya harta yang melimpah, termasuk beliau ini, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan aku tidaklah memiliki ahli waris kecuali satu putriku, anak si mata wayang, ya, anak satu-satunya, putri lagi, ya. Apakah aku boleh, ya, menulis wasiat, ya, dengan 2/3 dari hartaku untuk diberikan kepada orang lain selain putriku? Jadi wasiat di sini untuk kerabat, bukan ahli waris. Kata Nabi, jangan. La. Qala qultu, kata Sa'ad, bisyatri mali, lalu apakah boleh setengah dari hartaku? Qala la. Kata Nabi, jangan juga. Ya. Qultu fasulus, fasulus mali. Ya. Kemudian kata Sa'ad, gimana kalau sepertiga dari hartaku? Qala as-sulus wa as-sulusu katsir. Kata Nabi, ya, boleh sepertiga, dan itu pun sudah terlalu banyak. Maksimal. Innaka la innaka ya Sa'd an tad'a warasaka aghnia khairun lak min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ya. Kemudian kata Nabi melanjutkan nasihatnya, sesungguhnya engkau wahai Sa'd, ketika engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi, ya, kekurangan dan meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian kata Nabi, innaka ya Sa'd lan tuqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa uzrita 'alaihi, ya, hatta luqmata taj'alaha atau taj'aluha fi fami imra'atik. Sesungguhnya engkau wahai Sa'd tidaklah engkau memberikan nafkah, ya, yang engkau berharap wajah Allah dengan infakmu tersebut, melainkan engkau pasti akan diberikan pahala sampai satu suap ya yang engkau berikan ya kepada mulut istrimu. Luar biasa, satu suap nasi ya, satu ekor ikan ya, satu cuil tempe tahu kepada istri, luar biasa, sedekah. Ketika seorang meniatkan itu ibadah ya, bukan sekedar menyenangkan istrinya. Memang jatahmu nih. Jangan, niatkan ibadah ya. Sayang, puluhan tahun nikah tapi enggak dapat pahala ya. Nah, niatkan ibadah ya. Niatkan ibadah. Luar biasa pelayanan istri kan, melayani kita, masakin ya, menyiapkan makanan, merapikan rumah, tempat tidur kita, istirahat kita ya. Merawat anak dan seterusnya, merawat rumah, harta kita, kehormatan kita, luar biasa. Ibadah semuanya kalau kita ya berikan infak kepada keluarga kita. Wallahu taala alamu bissawab. Bahkan disebutkan di sini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Wadittu anna an-nasa ghaddu min ats-tsulutsi ila ar-rubu' fil wasiyyah." Aku senang, kata Abdullah bin Abbas, apabila manusia, ini kaum muslimin, mereka mengurangi wasiat mereka ya, dari sepertiga menjadi seperempat. Ya, kenapa? Karena Nabi telah mengatakan bahwa ketika seorang memberikan wasiat sepertiga dari hartanya, itu sudah terlalu banyak. Ya, artinya justru ya, kurang dari itu lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab ya. Ini mungkin ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin nanti dilanjut sedikit ya badal isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.